Fadhal, kalau mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, ada soalan dari beliau ini baru dari terkait tentang istiqomah. Dia sekarang mulai punya taubat di saat di venue lagi. Dia juga istiqomah, tapi dia bilang kadang-kadang dia malah takut karena mendengar penjelasan dari pendeta itu banyak perkara-perkara yang salah dia lakukan. Nah, barakallahu fikum. Nas'alullah lana wa lakum taufik. Demikian pula kita senantiasa memohon kepada Allah hidayah. Seperti yang tadi kita sampaikan pada sebagian pihak ketika mendengarkan bahwa yang namanya keistiqomahan ialah seorang berusaha untuk senantiasa berada di atas kebenaran dan jangan berpaling ke arah manapun, tetap berada di atas apa al-haq. Seandainya upaya ini tidak ada kemampuan, maka apa? Qaribu. Upayakanlah untuk mendekat. Nah, muncul dalam benak seorang perihal-perihal masa lalu. Jika ini saya tinggalkan, jika ini saya jauhi, banyak teringat dengan berbagai macam dosa. Pertama, kadang terbetik dalam benaknya tidak ada kemampuan. Tidak ada apa? Kemampuan. Yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan. Mudah-mudahan kalau itu merupakan waswas syaitan, hendaknya seorang berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perihalnya ghurbah, artinya keasingan, rasa asing, rasa menyendiri atau rasa ketakutan tidak punya teman, maka bagi ikhwah bermakna bagi ummahat yang lainnya untuk apa? Menemani, membesarkan hatinya bahwa seorang tidak sendirian. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ditanya tentang seorang yang mendakwahkan, seorang yang beramal di atas apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tadi ada perasaan apa? Asing, sendirian, tidak punya teman. Asing, sendirian, dan tidak punya teman. Lalu beliau mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah war rasul." Dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illah war rasul." Lalu pada ayat yang ke-59 apa ya? "Wa may yuti'illah war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Apa maknanya? Taat kepada Allah, mentaati perintahnya, taat kepada Rasul, mengikuti apa? Ajarannya, kan demikian. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ, mereka itu yang hidupnya menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasul, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Siapa itu? مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين, akan bersama apa? Para nabi, bersama para syuhada atau siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran nabi, wasyuhada, para syuhada, wasalihin, Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah teman yang terbaik. Nah, tolak ukur kita, kadang kita mengatakan, kalau saya melakukan ini, haruskah saya tinggalkan teman-teman saya yang setiap harinya mengajak kepada keburukan? Kan begitu. Padahal teman saya itu si fulana, semuanya mengajak tidak baik, kan begitu. Kalau semua saya tinggal, dengan siapa saya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah masih dalam posisi Anda merasa sendirian, tidak punya teman? Sementara kalau seorang yakin mengamalkan apa yang Allah perintahkan, taat kepada Allah dan Rasul, temannya siapa coba? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bukankah orang inilah teman yang terbaik? Adakah seorang mengharap jika Allah Azza wa Jalla janjikan bahwa mereka akan berteman dengan orang-orang ini dan seorang kemudian masih memilih teman yang lain? Na'am, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan ini tentunya bertahap. Bertahap seperti yang tadi kita sampaikan, kadang kejadian yang semacam ini membutuhkan kepada apa? Pendekatan, membutuhkan kepada seorang yang membimbing, membutuhkan kepada seorang yang menemani. Lebih khusus di tempat-tempat yang kadang-kadang jauh dari komunitas yang keadaannya mendukung, kondisi yang mendukung. Seandainya itu terjadi pada kita di masa-masa kita mungkin baru mengawali belajar, belum tentu kita juga termasuk orang yang mampu, kan demikian. Barakallahu fikum. Semoga kalau itu muncul dari was-was yang sifatnya syaitan dengan bertaawul, dengan cara seorang berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari godaan syaitan, Allah akan hindarkan. Kalau ahli itu mungkin terkait dengan perihal merasa terasingnya, akan kehilangan teman-teman dia. Dan insya Allah bahwa seorang kemudian tidaklah langsung terhadap teman-teman lama yang mungkin mengajak kepada perihal yang tidak baik, diputus. Karena di sana ada seorang, seandainya memang pertemanan itu membuat menjauhkan dia dari kebenaran, menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah, sebatas itulah seorang apa meninggalkan pertemanan. Barakallahu fikum. Juga yang berikutnya, bahwa kadang seorang ingin tampil eksklusif, ya, cepat, instan, kan begitu ya. Pengin langsung berubah. Tadi istiqamah apa? Al-iqtisad, ijtihad fil iqtisad, bersungguh-sungguh dalam hal pertengahan, kesederhanaan. Jangan keburu-buru. Kemudian seorang melampaui batas dalam berbuat, dan jangan pula seorang menyanyikan, yaitu menunda-nunda, bahkan seorang dalam kondisi melalaikan. Nah, kalau demikian, karena ada kekhawatiran, wah, saya tidak bisa seperti ini. Was-was, keraguan, seolah-olah tidak mampu, upayakan. Sedidu wa qaribu. Sedidu wa qaribu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Naam. Tolong. Contohlah anak ayah betul. Kawin dengan lain, maksudnya anak sudah ada ibu mertua tiri lah. Jadi adakah anak boleh bersalaman dengan ibu mertua tiri? Ayah kandung kasusnya. Kasusnya meninggal atau meninggal, contoh begitu ya. Lalu ayah mertua bukan ayah kandung, tidak boleh, tidak boleh, karena dia asing. Nah, dan itu sebaliknya, afwan, sebaliknya jika itu berlaku pada istri, jika itu berlaku pada istri, istri kepada orang tua kita kan berarti mertua, kan begitu ya. Nah, kepada ibu yang bermakna ibu kandung kita, berarti nanti dia akan menjadi apa, istri kita kan memanggil kepada ibu kandung kita kan berarti mertua, itu apa? Ibu yang abadi, demikian pula bapak yang abadi, kan begitu. Nah, seandainya sang ayah meninggal, kan begitu, kemudian ibu menikah lagi, maka dia sudah apa? Lain, ajnab. Nah, barakallahu fikum. Itu ada satu hadis yang menceritakan bahwa jika anak yang belum balik meninggal, jika anak itu akan membantu ibu ataupun ayahnya. Nah, ada hadis yang sahih secara lafaz, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa tidaklah seorang ditinggal mati oleh anaknya dua, kecuali bahwa anak itu nanti jadi apa? Hijab, tameng bagi orang tuanya, antara orang tua dengan api neraka. Para ulama menyebutkan tentang hal itu, kalau si orang tua adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perihal yang si anak memberi syafaat. Si anak memberi syafaat. Barakallahu fikum. Sementara dalam hal syafaat ada persyaratan. Allah Azza wa Jalla mengizinkan seorang untuk bisa memberi syafaat. Seperti Nabi SAW, mujahidin, kan begitu ya. Anak kepada orang tua. Dengan catatan yang berikutnya ialah orang yang Allah Azza wa Jal izinkan syafaat dan yang diberi syafaat itu tidak apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika paman beliau meninggal yaitu Abu Thalib, paman beliau meninggal Abu Thalib itu dalam posisi sebelum meninggalnya Beliau mendakwahi. Diajak untuk berislam. Tetapi apa? Enggan. Dan Allah Azza wa Jal menegur dalam bab ini, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad SAW, tidak mampu memberi petunjuk, hidayah, kepada seorang yang sangat kamu cintai, pamannya. Rasulullah SAW kehilangan paman beliau. Tetapi Allah yang berhak memberi hidayah kepada siapapun. Allah izinkan. Ini merupakan kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mampu memberi syafaat kepada pamannya. Apa? Diperingan. Azabnya apa? Diperingan. Bukan kemudian dikeluarkan daripada api neraka. Ini merupakan kekhususan. Karena apa? Paman beliau meninggal dalam kondisi tidak Islam. Barakallahu fikum. Dan persyaratan seorang mendapatkan syafaat ialah kalau yang diberi syafaat itu apa? Tidak menyekutukan Allah. Meninggal dalam kondisi Muslim dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Azza wa Jalla mengizinkan seorang untuk apa? Mampu memberi syafaat. Contohnya seperti Nabi SAW. Allah izinkan kepada manusia yang mereka mampu memberi syafaat. Mujahidin. Na'am barakallahu fikum. Termasuk seorang anak yang meninggal sebelum baligh. Na'am. Nah, ayakumullah. Iman jadi penyempus. Jadi amal kita pun ada kalanya merosot. Nah. Dan ada kali itu menjadi penilaian kita. Barakallahu fikum. Termasuk i'tiqad ahlu sunnah. Keyakinan al-sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'asiyah. Bertambah itu jika diiringi dengan ketaatan dan berkurang jika seorang jatuh dalam kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Tadi telah kita sampaikan terkait dengan apa? Keistiqomahan. Terkait dengan apa? Keistiqomahan. Istiqomah ialah seorang senantiasa berada di atas apa? Kebenaran. Dan seorang yang tidak mampu senantiasa di atas kebenaran, maka apa? Qaribu, mendekatlah. Barakallahu fikum. Tingkatan keistiqomahan tentunya seorang berbeda-beda. Tingkatan keistiqomahan seorang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Fulan, Masya Allah, kan begitu ya, keistiqomahannya di atas agama. Terjadi keterpautan. Terjadi apa? Keterpautan. Oleh karenanya Syekhul Islam mengatakan apa? Wa minal karamah. Termasuk sebuah karamah yang Allah anugerahkan pada seorang ialah luzumu al-istiqamah. Seorang senantiasa berada di atas keistiqomahan. Satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, kadang kita mengukur, kadang kita menilai bahwa kita telah berada di atas keistiqomahan. Tapi seandainya kita menengok kepada tingkatan istiqomah yang tadi kita jelaskan, apakah kita sudah bersungguh-sungguh? Sebatas apa kesungguhan kita? Kan demikian. Amal yang kita sudah lakukan. Barakallahu fikum. Yang kedua, apakah kesungguhan kita itu sudah benar tolak ukurnya? Bermakna tidak melampaui batas dan tidak menyanyiakan. Jangan sampai kesungguhan kita itu berada pada tingkatan melampaui batas. Dan jangan sampai pula bahwa kita itu menyanyiakan yang lain. Yang ketiga, apakah kesungguhan yang kita lakukan kemudian kita tidak sampai tingkatan melampaui batas dan tidak pula menyanyiakan, betul-betul sudah di atas ilmu? Bermakna kita bukan orang yang mengukur dengan keadaan, tapi ilmu yang mengukur. Seandainya sesuai dengan ilmu, benarkah bahwa apa yang kita lakukan itu di atas keikhlasan? Di atas apa? Keikhlasan. Seandainya benar, sudahkah kita di atas perkara mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dari situlah bertingkat-tingkat. Manusia terjadi keterpautan satu dengan yang lainnya berbeda tentang keistiqomahannya. Na'am. Barakallahu fikum. Apa istilah Al-Quran akan mendatangi kepada si pembaca yang boleh syafaat, yang digunakan sekarang yang boleh menjadi sebagai makhluk. Jadi datangnya Al-Quran di yang berkhidmat kepada itu berhasil akan menjadikan seolah-olah. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menjadikan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu itu perihal yang tidak boleh kita menanyakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Naam. Lalu tolak ukur ya, tolak ukur seperti yang tadi kita katakan, jangan memulai mengukur, menimbang dengan apa? Pemikiran kita. Nah, sebagai contoh kisah yang diingkari, riwayat yang diingkari oleh sebagian mereka-mereka yang menisbahkan dirinya ilmu. Hadis manakala malaikat maut datang kepada Nabi Musa menyerupai bentuk manusia. Lalu dipukullah ketika menawarkan bahwa sayalah yang akan mencabut nyawamu. Begitu. Banyak komentar tidak mungkin seperti ini terjadi. Apa artinya? Tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam memperlakukan seperti itu. Para ulama menjawab, ada kemungkinan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, penjelmaan malaikat. Na'am barakallahu fikum. Juga tentang hadis al-maut, tentang hadis al-maut. Di hari kiamat dikatakan apa? Disembelih. Al-maut apa? Yuzbah, kan begitu. Seorang kadang tidak tergambarkan. Fa barakallahu fikum, alam akhirat. Alam akhirat, hal yang ghaibi, sesuatu yang ghaibi, barakallahu fikum, itu merupakan perkara-perkara yang tidak boleh kemudian kita senantiasa mengedepankan. Tolak ukurnya ialah dengan mengangan-angan, membayangkan. Nah, seandainya sebuah berita yang sahih, sebuah berita yang hak, tiada lain kecuali kita apa? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita mengimani. Dan semua datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sepakat bahwa para ulama akidahnya ialah apa? Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Pengkaitan ghair makhluk. Pengkaitan yang dikatakan bukan makhluk. Seorang tidak mencukupkan dalam mengucapkan Al-Quran kalamullah. Tidak mencukupkan dengan mengatakan kalamullah. Naam, barakallahu fikum, untuk kemudian melengkapi dengan ucapan ghair makhluk, bahwa dia bukan makhluk. Itu keyakinan yang diyakini Ahlussunnah. Naam, barakallahu fikum. Adapun kemudian Allah memberitakan bahwa perihal itu akan mendatangi sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa kemudian kita ilzamkan. Contoh yang lain. Seorang mengilzamkan Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia. Ada sebuah pengilzaman. Kalau begitu Allah mengkosongkan apa? Arsy-Nya, kan begitu. Ketika Allah turun ke langit dunia, terus berarti Allah mengosongkan apa? Singgasananya. Karena turun, berarti kosong. Siapa yang mengilzamkan? Siapa yang mengharuskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala harus mengosongkan apa? Arsy-Nya. Ini sebuah ilzam batil. Karena apa? Kaifiyah. Kaifiyah. Satu sifat min sifatillah. Demikian pula Al-Quran, sifatun min sifatih. Kalamullah, sifatun min sifatih. Tentang kaifiyahnya, khair mudrik, manusia tidak mampu untuk menggapai. Manusia tidak mampu untuk menggapai. Contoh yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyifati zatnya memiliki tangan. Allah memiliki apa? Tangan. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangannya apa? Terbentang. Ada yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal ketika menyifati punya apa? Asabi', punya jari-jemari. Kalau begitu ada rincian, Allah punya jari-jemari, ada ruasnya, ada pergelangan, ada hasta, ada siku. Terus sampai begitu, ada lengan, atas, lengan, bawah. Pertanyaan yang kembali kita tanyakan, siapa yang mengharuskan rincian seperti itu? Kan demikian. Jadi bermula dari seperti itu, kadang muncul. Fabarakallahu fikum, bab asma'us sifat, amrun tauqifiyah. Sebuah berita yang datangnya dari Allah, dan Allah yang maha tahu tentang dirinya. Allah yang maha tahu tentang dirinya. Jika tidak ada sebuah perincian dan penyebutan tentang sebuah kaifiyah, hendaknya kita diam. Dan jangan kemudian memutar tentang apa? Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita membayangkan, mengilzamkan. Itu semua sebuah pengilzaman yang batil. Sebuah pengilzaman yang batil. Karena setiap sifat itu memiliki makna. Memiliki apa makna? Adapun yang majhul, maka dikatakan sifatullah ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Sifat-sifat Allah itu ma'lumatun lana bi'tibar. Apa maknanya? Maknanya diketahui. Contohnya nuzul, turun. Ma'lum, maknanya. Kan demikian. Marah, ghadab, maknanya marah. Difahami. Ilmu, maknanya berilmu, difahami maknanya. Alimun, memiliki sifat apa? Al-ilm, du'ilmin. Qadirun, du'qudron, dan seterusnya. Tetapi, saat kemudian bertanya tentang kaifiyahnya, bagaimananya, itulah yang dikatakan apa? majhulatun lana bi'tibarin akhar. Tidak diketahui dari sisi lain. Karena manusia tidak mampu untuk menggapai tentang apa? Kaifiyatu sifatillah. Tentang bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan seorang jika muncul bertawud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak dalam hal mempelajari apa yang telah ditulis dan dijabarkan oleh para ulama tentang bab ini, dan insyaallah itu apa? Yang menepis syubhat. Yang menepis syubhat. Barakallahu fikum. Apa untuk seorang ini dia tidak mau bicarakan, contohnya dia tidak mau mengatakan Allah berada di mana-mana, atau dia tidak mau mengatakan Allah berada di arasnya, karena dia takut dia jatuh penyimpangan. Maka apa hukum orang? Cuma dia mempunyai bahwa Allah wujud saja. Apa hukum? Barakallahu fikum. Disampaikan kepadanya, tegakkan hujah dulu. Tegakkan hujah kepada orang-orang seperti itu jika seorang punya kemampuan. Nah, kita khawatir dengan kasus dan contoh kaidah-kaidah yang global, umum, itu kadang kita terapkan kepada individu. Kepada apa? Individu. Bermakna langsung kita hukumi. Nah, seorang yang mengatakan Allah ada, tetapi apa? Tidak dikatakan tidak di mana-mana dan tidak pula di arsy. Nah, ini faham apa ya akhi barakallahu fikum? Seorang syibh kepada Jahmiyah. Jahmiyah mereka juga mengatakan, kita tidak mengatakan Allah ada, kita tidak pula mengatakan Allah tidak ada. Untuk apa? Lepas dari penyerupaan. Kalau kita katakan Allah ada, berarti diserupakan dengan sesuatu yang ada. Jika kita katakan tidak ada, berarti diserupakan dengan sesuatu yang tidak ada. Membingungkan statement yang semacam ini. Barakallahu fikum. Bisa menyeret kepada kekufuran, tetapi jangan kemudian langsung memvonis. Misal, hal itu diucapkan, apakah oleh seorang yang mungkin terhormat, hendaknya kita tegakkan hujah terlebih dahulu. Jangan terburu-buru, kemudian kita mengomentari. Nah, adapun kalimat itu, kalimat yang membawa kepada kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Ilhad. Nah, menentang dan menolak tentang sifat Allah. Karena Allah apa? Alal arsy istawa. Alal arsy istawa. Nah. Apa hukum orang membeli ibu pasapa untuk memasak pasapa? Tidak dianjurkan ya akhi barakallahu fikum mempelajari ilmu falsafat untuk membaca falsafat. Walhamdulillah, ilmu ahlu sunnah banyak yang belum kita pelajari. Dan di dalam ilmu ahlu sunnah sendiri pun sekaligus membantahkan tadi ya. Masih ingat tidak? Berapa saja hadis yang kita pelajari langsung membantahkan demikian. Alhamdulillah ahlu sunnah manhajnya apa? Tasfiyah wa tarbiyah. Kita pelajari, kita kuatkan. Naam. Sebagian ulama, na'am barakallahu fikum, membaca kitab-kitab yang di situ terdapat penyimpangan untuk kemudian dibantah, itu pun kadang diisyaratkan kepada orang yang betul-betul ahlinya. Na'am. Walhamdulillah. Naam, di zaman kita sekarang sudah banyak kitab-kitab para ulama yang di situ sudah apa? Terkumpul kaidah-kaidah yang langsung bantah. Naam, tidak perlu kemudian mengatakan saya belum pernah menjumpai bahwa ulama ini membantah tentang apa? Teori filsafat ini. Barakallahu fikum. Karena keminiman dalam hal apa? Kita menelaah karya-karya para ulama. Jazakumullah khair. Pada mungkin para sahabat yang memiliki pada awalnya ini beri komentar kepada orang di atas mana yang mana kemudian berpaling. Nah, jadi bagaimana kebutuhan kita yang disimpan? Jadi bimbingan untuk perlu dibakar atau ini bagaimana? Karya-karyanya atau? Ya, karyanya ataupun komentarnya, caranya tali. Hmm. Naam. Syekh Muhammad bin Hadi, beliau sempat ditanya bagaimana mengambil faedah dari buku-buku ceramah-ceramah taklikat dari orang-orang yang sudah menyimpang. Kata beliau, alhamdulillah al-sunnah kaya. Kaya artinya apa? Tidak memerlukan mengambil faedah membaca buku dari orang-orang yang apa? Menyimpang. Orang-orang yang nyata-nyata tidak menyimpang, lurus, itu pun belum banyak yang kita baca tentang karya-karyanya. Dan belum banyak pula yang kita ambil ilmunya. Barakallahu fikum. Seandainya kita jumpai seperti itu dan mengkhawatirkan, na'am barakallahu fikum, kita musnahkan, kita musnahkan. Dan jangan kemudian seorang menganggap itu dulu di masa apa? Di masa bahkan muncul pertanyaan lagi ialah, kalau seorang dulu istiqamah kemudian menyimpang, dulu istiqamah kemudian menyimpang, berteori dengan hadis atau sikap para ulama hadis yang dikatakan qabla ikhtilafih, yaitu sebelum seorang berubah. Kalau hadis ini, riwayat ini ialah riwayat yang persis dan betul-betul diambil dari seorang guru yang sebelum terjadi perubahan dalam hal hafalan, itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Seorang berubah hafalan beda dengan berubah manhaj. Bedakan ya akhi, barakallahu fikum. Tidak boleh kita kiaskan. Sekian banyak para muhaddis, putra-putranya menjaga. Tidak boleh lagi meriwayatkan dari ayah saya. Karena apa? Ayah telah terjadi perubahan apa? Manhajnya atau hafalannya? Hafalannya, barakallahu fikum. Ikhtalata fi akhir umrih. Terjadi pencampur adukan periwayatan di akhir hayatnya. Bukan perubahan manhaj. Yang menjadi musyilah kadang mereka mengkiaskan, kalau para ulama hadis dahulu membolehkan sebelum terjadi perubahan, hafalannya boleh. Nah, sama. Kepada orang-orang yang sebelum menyimpang, kita boleh mengambil dari perihal-perihal sebelum penyimpangannya. Kenapa perbedaannya? Perbedaannya kita khawatir. Kita khawatir jangan sampai ketika orang mengira di masa lurus, di masa istiqamah, di masa dia benar, kemudian ada hal-hal yang kita ambil dan itulah termasuk penyimpangan. Dipahami tidak? Misalnya ada si fulan, dulunya apa? Di atas kebenaran, di atas kebaikan, tiba-tiba menyimpang. Pernah kita belajar dengannya, kita ambil beberapa faedah. Wah, seingat saya dulu pernah mengajarkan demikian-demikian. Saya mengambil itu sebelum dia apa? Berubah. Bisa saja ilmu yang disampaikan kepada kita termasuk poin itulah penyimpangan dia. Nah, dari mana kita bisa mengukur bahwa itu adalah kebenaran? Barakallahu fikum, itu dikhawatirkan. Itu dikhawatirkan. Dan itu terjadi dulu saat rame-ramenya, ya mungkin wallah alam di Malaysia gempar apa tidak, tentang Hajuri, kan begitu ya. Hajuri, barakallahu fikum. Banyak murid-murid yang sempat belajar kepada Hajuri pulang dengan mengatakan ini faedah yang pantas dicatat dengan tinta emas, kan begitu ya. Padahal setelah diteliti, itu merupakan perkara termasuk penyimpangannya. Termasuk apa? Penyimpangannya. Seperti beliau dalam kondisi tidak merinci. Namanya kebid'ahan itu ada yang sifatnya apa? Kufriyah, mufassiq, wa ghairu mufassiq. Kebid'ahan yang seorang jatuh kepada kefasikan dan ada yang tidak jatuh kepada kefasikan. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Kita ingatkan kembali, ulama yang masih lurus, yang masih hidup, kita kenal mustaqim, masih banyak. Nah, dan boleh dikatakan, belum semua kita ambil ilmu dari mereka. Kenapa kita harus apa? Mencari yang mereka-mereka dalam kondisi telah apa? telah menyimpang, nah walaupun dulu di atas kebaikan dan kebenaran. Nah, Ustaz, saya mau tanyakan ada tentang satu syubhat. Iya. Bagi hadis yang ini tentang hadis tentang nasi ataupun hanya teguran. Nah, wallahu a'lam ya akhi, terkait dengan perihal ini. Nah, sempat ada pembicaraan, tapi wallahu a'lam saya pribadi terkait dengan perihal ini tidak menguasai penuh. Nah, wallahu a'lam, muncul di berbagai macam apa, tapi pembicaraan ada kalam Syekh Ubay terhadap Syekh Ahmad Bazmul, wallahu a'lam. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Cukup? Naam, hayyakumullah. Tafadhal, tafadhal. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana menepis syubhat jika muncul istilah ada seorang da'i minat du'at atau ustaz dari asatidah, dia mengatakan saya sudah bertobat dari penyimpangan, dari berbagai macam penentangan, dari berbagai macam perkara yang sudah pernah lalu. Terus orang mengatakan kembalikan haknya, kan begitu ya. Artinya apa? Usahakan lagi, kan begitu. Kita mendengar tentang kisah-kisah di zaman dahulu, di mana ada yang mendengar tentang kisah apa? Subair. Subair bin Azal. Nah, Al-Muradi. Terdapat padanya apa? Pemikiran terkait dengan apa? Syubhat dalam perihal apa? Pengambilan. Na'am barakallahu fikum. Terkait dengan apa? Mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih. Lalu Umar al-Khattab memberikan obat dengan cara apa? Pencambukan. Dimasukkan penjara. Pingsan, dicabut saya pingsan. Dipukul saya pingsan. Setelah itu keluar lagi. Sudah sadar, maju lagi kepada Umar. Ditanya, ah, bagaimana? Masih ada di kepala? Masih. Diobati lagi. Penjara lagi. Keluar lagi, ah, masih ada? Masih ada. Kasih lagi, kan begitu ya. Sampai betul-betul sudah hilang. Sudah lenyap. Kemudian beliau perintahkan untuk apa? Pindah. Untuk berkunjung ke negeri yang ada padanya ulama. Belajar dulu. Belajar dulu. Kata Subair bahwa pengobatan Umar atas syubhat yang pernah bercokol itu memberi manfaat kepadaku hingga aku tidak keluar, yaitu menentang bersama orang-orang Khawarij. Lihat bagaimana para ulama dalam hal menyembuhkan tentang syubhat yang pernah bercokol pada seseorang. Barakallahu fikum, kalau ada istilah, ada seorang ustaz, kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, lalu orang mengatakan, kembalikan haknya, ustadkan dia. Barakallahu fikum, perhatikan ya akhi. Seandainya mungkin dia menjadi seorang yang thalabul ilmi terlebih dahulu, nampak tentang statementnya, nampak tentang pendapatnya, nampak mauqifnya. Barakallahu fikum, satu saat kalau Allah mengizinkan, Allah menghendaki, akan apa? Akan diusatkan lagi. Nah, jangan terburu-buru. Barakallahu fikum. Dan pada hakikatnya siapa yang memaksa kita untuk diusatkan, kan begitu ya? Nah, barakallahu fikum. Ada memang orang-orang apa di sini ya? Demam juga ya. Demam ustaz, kan begitu ya. Kalau tidak diustadkan tidak mau. Nah. walaupun sudah belajar, walaupun nah barakallahu fikum, kita semua saling belajar. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, setingkat beliau yang dikatakan sudah apa, kibar ulama, bahwa bahkan beberapa fatwa itu kadang rujuk kepada beliau. Ada yang pernah bertanya, bagaimana kita itu bisa menjadi seorang penuntut ilmu dan kapasitasnya menyerupai Syekh bin Baz. Kata Syekh Saleh, saya bukan talibul ilmu, saya ini orang tidak tahu, orang yang bodoh, kan begitu ya, bahasa kasar kita kan begitu. Untuk sampai kepada Syekh bin Baz butuh apa, langkah yang panjang. Saya seperti kalian, nah, orang yang juga baru belajar, sama-sama untuk belajar. Coba seandainya itu ditanyakan kepada kita, misal ya, Ustaz, bagaimana kita itu supaya menjadi seorang thalabul ilm, terus tingkatannya nanti bisa gampang itu, hafalkan ini, hafalkan itu. Nah, saya sudah, ilmu saya sudah sebanding dengan fulan-fulan, kan begitu. Lihat tawadhu'nya para ulama, kan demikian. Padahal kalau kita lihat, masya Allah, ilmunya Syekh Saleh luar biasa, kan begitu ya. Kita mengenal beliau, naam, syarah-syarah beliau, jawaban-jawaban beliau, kan demikian, mauqif beliau. Tapi ketika ditanya tentang bagaimana untuk menjadi seorang talibul ilm, bagaimana untuk kemudian melangkah ilmunya sampai menyerupai Syekh bin Baz, terjadi tawadhu yang luar biasa. Nah, terjadi tawadhu yang luar biasa, barakallahu fikum. Dan itu bukan dibuat-buat, artinya untuk bergaya, bukan. Jujur, untuk seperti itu beliau katakan. Nah, oleh karenanya Umar mengatakan, man qala ana alamun nas wa huwa ajhalun nas. Siapa yang mengatakan saya orang yang paling berilmu, saya orang yang paling tahu, saya yang paling luas ilmunya, dia orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Cukup. Masih ada lagi. Nah, barakallahu fikum. Kembali ya ikhwah. Semoga apa yang kita sampaikan pada beberapa sesi terkait dengan pembahasan istiqomah ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa hadis yang terakhir yang kita bacakan, sadidu wa qaribu la yanju ahadum bi amalih faqala atau faqalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammana Allah bi rahmati wa fadlih. Rasulullah SAW ketika beliau berpesan kepada para sahabatnya, sajidu ay antakuna fi sajad, upayakanlah, bersungguh-sungguhlah untuk seorang terus berada di atas apa? Kebenaran, di atas tauhid, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, upayakan dia jauhi. Jika tidak, maka apa? Qaribu, berupayalah untuk mendekat. Kalau tidak ada kepada kemampuan, mengupayakan untuk mendekat. Dan jangan kemudian seorang memastikan, la yanju ahadukum bi amalihi. Tidak ada seorang yang lepas, selamat di hari kiamat nanti dari siksa neraka semata-mata dengan amal perbuatan. Jangan merasa bahwa dirinya telah berada di atas kebenaran, mengamalkan sekian banyak amalan, memastikan bahwa dia orang yang apa? Selamat dari siksa Allah. Maka para sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Kata beliau, tidak pula saya. Hanya saja Allah Azza wa Jal merahmatiku ataupun menyelamatkanku dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya untuk seorang senantiasa menanamkan di samping kesungguhan, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kepada keikhlasan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan amal kebaikan kita sebuah timbangan yang bermanfaat kelak di hari kiamat, yaitu menyelamatkan kita dari adab an-nar dan memasukkan kita dalam jannahnya yang mulia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, tafadhalu, hafidhakumullah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.